kembali cantiknya Jawa Timur saudara, bersama terus ta Via Valen asli dari Sumba. Cocok. Tak bisa ku melupakanmu. Ayo diri kau, terima kasih.